السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan salah satu dari pedoman hidup kita, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala pada hari ini masih pada bab tentang hak suami terhadap istri, atau kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan hadis yang akan kita sampaikan insyaallah taala dalam bab ini masih ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا." Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Arti dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhi imra'atun zawjaha," tidaklah seorang istri menyakiti suaminya, yakni suaminya di dunia ini, melainkan istri atau calon istri suami tersebut yang berada di akhirat, yang berada di surga. Dari bidadari-bidadari surga akan mengatakan kepadanya, yakni kepada istri yang menyakiti suaminya, "La tu'dhi," janganlah engkau menyakiti dia. Fa inna "La tu'dhi," janganlah engkau menyakiti dia. Qatalakillah, arti qatalakillah, para ulama mengatakan qatalakillah, semoga kau yakni dibunuh, atau dalam waktu yang dekat engkau akan dimatikan oleh Allah taala. Demikian pula ada sebagian yang mengartikan dari qatalakillah, yaitu la'anakillah, engkau akan dilaknat oleh Allah. Fa innama huwa indaki dakhilun, sungguh engkau di sisi suamimu itu adalah seorang tamu, adalah seorang dakhil, yaitu ibarat seorang tamu, ibarat seorang yang datang di tempatmu. Yushiku an yufariqaki ilaina, sudah dekat waktunya dia akan meninggalkanmu dan dia datang kepada kami. Nah, ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita salah satu dari hal yang wajib kita imani, salah satu dari hal yang wajib kita percaya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan di sini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal kita. Tetapi ini berita yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang benar, beliau adalah orang yang mengatakan sesuatu yang benar. Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan peringatan kepada suami istri-istri yang mereka selalu mengganggu, yang mereka selalu menyakiti dan mereka selalu yakni membuat sesuatu yang menjadikan suami mereka menyakiti hati-hati dari suami mereka. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam mengingatkan kepada mereka bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Walaupun memang hidup ini adalah ujian, suami ujian bagi istrinya, istri adalah ujian bagi suaminya, tetapi dengan sengaja seorang istri menyakiti suaminya atau seorang suami menyakiti istrinya, ini adalah hal-hal yang dilarang dalam agama. Di dalam hadis ini penekanannya adalah terhadap para wanita, terhadap para istri yang mereka selalu menyakiti suami-suami mereka, apalagi suami adalah orang suaminya seorang yang taat kepada Allah, seorang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, seorang yang memenuhi hak mereka, tapi toh mereka menyakiti suami-suami mereka. Maka di sini ada peringatan, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan dalam hadis ini tentang tatkala seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, tatkala seorang istri ya menyakiti suaminya di dunia ini, entah itu dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, maka para istri atau para bidadari yang mereka adalah calon istri dari suaminya ketika di dunia, maka mereka mengatakan kepada istri tersebut yang menyakiti suaminya, qatalakillah, ini semoga Allah memusuhimu, semoga Allah melaknatmu, kata mereka, karena sungguhnya suamimu itu hanyalah orang yang ibarat tamu yang datang padamu, yang tinggal bersamamu. Dia dalam waktu yang tidak lama dia akan akan datang ajalnya. Dia akan meninggal, kemudian dia akan datang kepada kami, yaitu istri-istrinya atau bakal istrinya di surga kelak, yang mereka adalah dari bidadari-bidadari surga. Maka dari itu banyak pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah di antara yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini merupakan peringatan kepada para wanita agar jangan sampai mereka menyakiti suami-suami mereka. Jangan sampai mereka menyakiti suami-suami mereka. Baik menyakiti di sini secara nyata ataupun secara maknawiyah. Baik menyakiti dengan ya mungkin ada para istri yang mereka berani yang menyakiti fisik suaminya ya, ataupun dengan cara secara maknawiya menyakiti suaminya, entah dari ucapannya atau dari perkataannya, dari sindirannya ya, kadang-kadang istri menyindir suaminya dan kalimat-kalimat yang menyakitkan yang merasuk dalam hati suami mereka. Nah, ini peringatan terhadap mereka agar jangan sampai menyakiti suami-suami mereka. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang mukminin yang mereka taat kepada Allah, yang mereka beriman, mereka beramal saleh dan mereka istiqamah dalam kehidupan mereka, bahwa Allah siapkan bagi mereka istri-istri di surga kelak. Allah siapkan bagi mereka ya, yaitu apa yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di akhirat atau di surga. Salah satunya adalah para bidadari-bidadari surga yang mereka Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang surga adalah sesuatu yang sudah ada. Allah sudah menciptakan surga. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah ya, bahwa Allah belum menciptakan surga, Allah belum menciptakan neraka. Ya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya Allah telah menciptakan surga dan Allah telah menciptakan neraka. Dan Allah telah siapkan pada kedua tempat tersebut apa-apa yang ya yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama di surga berupa kenikmatan-kenikmatan berbagai macam keindahan, berbagai macam na'im, kenikmatan Allah siapkan buat hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh dalam dunia ini. Sebaliknya di neraka, juga demikian Allah telah menyiapkan azab dan Allah menyiapkan siksaan bagi hamba-hambanya yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang memang mereka disiapkan tempat oleh Allah di dalam neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dunia ini, bahwa dunia ini adalah darub tilain atau darub bala. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diuji dengan berbagai macam ujian, dan termasuk yang disebutkan di dalam ujian-ujian yang Allah berikan pada hamba-hambanya, bahwa Allah jadikan di antara kita satu dengan yang lain adalah ujian. Satu dengan yang lainnya adalah ujian. Orang tua ujian bagi anak-anaknya. Demikian pula anak-anak ada ujian bagi orang tua mereka. Suami ada ujian bagi istri. Istri ada ujian bagi suaminya. Ya. Pemimpin ada ujian bagi rakyat mereka. Dan rakyat ada ujian bagi pemimpin mereka. Maka Allah menjadikan setiap orang di antara kita ada ujian satu sama yang lainnya. Oleh karena itu bagaimana seorang menghadapi ujian ini dan iman kepada Allah, menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran, menghadapi ujian ini dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini adalah salah satu dari berita gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama yang menjelaskan makna hadis ini, bahwasanya bidadari-bidadari surga mereka melihat perbuatan dari para istri terhadap suami mereka ketika di dunia. Dan ini Allah yang memberikan pada mereka pandangan atau penglihatan tersebut. Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melihat perbuatan-perbuatan para istri di dunia ini terhadap suami-suami mereka. Ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian dari ulama yang menjelaskan hadis ini. Kemudian hadis ini juga tentu adalah menambah keyakinan, ya, dan hadis ini ada juga sebagai salah satu targhib, yaitu targhib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin agar mereka senantiasa meningkatkan amal kebaikan mereka, amal soleh mereka, karena Allah akan memberikan surga sesuai dengan iman dan amal soleh seseorang. Seorang mukmin sudah mendapatkan jaminan bahwa dia akan masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak seseorang untuk masuk surga. Orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia mati dalam kekufuran, maka menurut akidah kita kaum muslimin, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu kalau mati dalam kekufuran, maka dia tidak akan masuk surga. Ini adalah masalah akidah. Ini adalah masalah keyakinan. Ya. Kemudian, dari hadis ini pula, ada merupakan peringatan, ya, kepada para istri agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suami-suami mereka. Jangan mereka menyakiti suami-suami mereka, tapi hendaklah mereka menjadi istri yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa berterima kasih, yang senantiasa memperhatikan suami-suami mereka, ya, agar mereka mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dhaif, hadis yang lemah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat, wanita atau istri, setiap istri yang meninggal, wa zaujuha anha radin, dan dia diridhai oleh suaminya, dakhalatil jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, hadis ini meskipun dhaif, tetapi maknanya adalah mengandung makna yang benar. Dan telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu-pintu surga mana yang dia kehendaki. Dan pintu surga itu ada 8 pintu surga. Ini merupakan terhib, satu dorongan, sebuah sugesti kepada para istri agar mereka benar-benar menjadi istri-istri yang solehah, yang taat pada suami-suami mereka, yang mereka senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Usama bin Zaid semoga ridha Allah atas mereka berdua, dan demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan sesudah aku, yakni sudah kematianku ini, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita, melebihi fitnah para wanita. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu di atau sebagaimana kita telah mengetahui bahwa hidup ini adalah fitnah, hidup ini adalah ujian, dan Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Harta adalah ujian, jabatan adalah ujian, anak adalah ujian, istri adalah ujian, dan yang lainnya dari ujian-ujian yang banyak dalam kehidupan ini. Seorang ditimpa kefakiran, dia hidup miskin, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, dia ditimpa penyakit, bertahun-tahun dia sakit, itu adalah ujian. Nah, dari sekian macam dan sejumlah ujian yang ada di muka bumi ini, ujian terbesar adalah ujian atau fitnah wanita. Dari semua ujian-ujian ini. Nah, oleh karena itu, apabila kita mencermati firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya zunyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantara minal dhahabi wal fidda wal khayli musawamati wal an'ami wal harth. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, telah dijadikan bagi dalam pandangan kaum laki-laki atau manusia keindahan, kesukaan, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda dari emas dan perak, kepada kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Ini semua merupakan hal-hal yang memang difitrahkan dalam diri manusia bahwa mereka mencintainya. Tetapi apabila kita cermati ayat ini, sebelum Allah menyebutkan yang lainnya, anak, harta, binatang ternak dan yang lainnya, emas dan perak dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang pertama adalah wanita. Jadi Allah menyebutkan yang pertama dari ujian tersebut yang dijadikan indah dalam pandangan manusia adalah wanita. Nah, ini menunjukkan beratnya fitnah wanita itu. Dan fitnah ini bukan baru sekarang di zaman kita. Sejak zaman dahulu, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita merupakan ujian. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel ya. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel. Dan ini telah disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat, yang memukau, khadirah, hijau. Ya, memukau setiap orang yang melihatnya untuk condong kepadanya. Jadi inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang indah, yang memukau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan sungguhnya Allah menjadikan kalian di dunia ini silih berganti, generasi berganti generasi, yang tua meninggal, yang muda yang lahir, dan seterusnya. Jadi Allah menjadikan manusia di dunia ini silih berganti, dalam arti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selesai satu generasi, muncul generasi yang berikutnya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah jadikan kalian sebagai manusia yang senantiasa silih berganti satu dengan yang lainnya di dunia ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanduru kaifa ta'malun." Maka Allah pun akan melihat apa yang, bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian berbuat. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan manusia dilihat oleh Allah dari sisi kaifiahnya. Tidak hanya amal apa yang dilakukan, tetapi bagaimana dia melakukannya. Bagaimana dia melakukannya. Fayanduru kaifa ta'malun. Maka dia melihat bagaimana kalian berbuat, yakni ketika di dunia ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Maka takutlah kalian kepada dunia ini. Yakni dari ujiannya, dari fitnahnya, dari godaannya, dari rayuannya. Hati-hati kalian. Takutlah kalian. Karena rayuan, godaan dunia ini dan rayuannya begitu menarik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nisa," dan takutlah kalian terhadap wanita. Yakni fitnah wanita, godaan wanita, rayuan wanita. Takutlah kalian. Ketika Nabi sallallahu menyebutkan di sini, "Ittaqud dunya, fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian dari fitnah dunia ini, dan takutlah kalian dari fitnah para wanita. Di sini ada sesuatu dalam, dari segi ilmu balaghah, sastra Arab, bahwa Allah menyebutkan wanita secara khusus. Setelah Allah menyebutkan dunia, padahal dunia ini sudah mencakup wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, ini godaannya, fitnahannya, rayuannya, dan takutlah kalian kepada fitnah wanita. Beliau menyebutkan yang pertama secara umum, karena wanita mah sudah bagian dari dunia. Yang kedua beliau menyebutkan secara khusus. Ini menunjukkan agar kita memperhatikan betul terhadap hal yang khusus ini, yang disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena sungguhnya permulaan fitnah yang terjadi pada Bani Israel terjadi disebabkan oleh karena wanita. Maka peringatan Nabi SAW kepada kita, hendaklah kita waspada hal yang berkaitan dengan wanita adalah fitnah terbesar jika dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Karena fitnah ini mencakup hampir kebanyakan manusia tentang wanita ini. Kadang-kadang orang pintar jadi bodoh karena wanita. Kadang-kadang orang yang soleh menjadi bobrok juga karena wanita. Atau bisa jadi sebaliknya. Terkadang seorang yang dia tadinya kurang baik, kemudian dia menjadi baik juga karena pengaruh istrinya. Ini adalah wanita yang solehah. Kalau demikian, tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah secara umum, ya, yaitu berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Kalian berhati-hati terhadap wanita. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari semua fitnah, godaan, cobaan dan ujian yang terjadi setelah Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Oleh karena itu, tentu sebagai seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang berilmu, ya, maka dari itu kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari fitnah wanita. Karena fitnah wanita ini besar. Inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mengetahui tentang fitnah wanita yang demikian besarnya, maka dari itu agama kita yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita pandangan atau langkah-langkah, memberikan tuntunan dan ajaran yang dengannya seorang dapat selamat dengan seizin Allah dari fitnah wanita. Di antaranya adalah perintah Rasulullah SAW ya kepada kita, kepada kaum muda, agar mereka menikah. Kalau sudah mampu, hendaklah menikah. Jangan menunda-nunda pernikahan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, wahai sekalian anak muda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Para siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sungguhnya menikah itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kehormatan seseorang. Ya. Lalu kata Nabi SAW, apabila seorang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena sungguhnya puasa itu adalah sebagai tameng, sebagai perisai baginya. Jadi, agar seorang terhindar dari fitnah wanita, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah. Yang kedua, termasuk bagian dari upaya Islam agar menjaga umatnya dari perbuatan zina, dari hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan wanita, maka kita diperintahkan untuk ghaddul basar, ya, untuk menahan pandangan, ya, jangan melepaskan pandangan kepada yang haram, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mu'minin, kepada kaum laki-laki dari orang-orang beriman itu, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan-kehormatan diri mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi mereka. Demikian pula Allah perintahkan kepada para wanita-wanita mukminat. Ya, wa kullil mu'minat yaghdhubna ya min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, ya, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan diri mereka. Ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga dan memelihara umatnya dari perbuatan yang keji, dari fitnah wanita, dan memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Kemudian juga kita diperintahkan ta'awud, minta perlindungan pada Allah dari fitnah dunia yang di salah satunya adalah wanita, agar Allah melindungi kita jangan sampai kita tergoda, terjerumus dalam perbuatan yang mungkar hanya karena wanita. Ya. Jadi Islam adalah agama yang memerintahkan kepada kebaikan dan Islam menutup pintu-pintu keburukan. Itulah Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua segi Islam telah mengatur, ya. Islam telah mengatur, Islam telah memberikan bimbingan agar manusia hidup bahagia jika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, yaitu bab yang berikutnya, bab tentang an-nafaqah 'alal iyal. Babun nafaqati 'alal iyal, bab kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita, kemudian Allah mensyariatkan pernikahan di antara laki-laki dan wanita, dan pernikahan yang syar'i sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di sana ada ketentuan-ketentuan. Karena orang yang menikah, yang membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga, tentu mereka harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pertama dipikulkan dalam rumah tangga adalah kepada suami. Dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang mana dia mempunyai kewajiban terhadap orang yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dia mempunyai kewajiban. Kewajiban di antara sekian banyak kewajiban suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah kewajiban untuk memberikan nafkah, untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Ini tanggung jawab. Makanya ada perbedaan antara orang yang dia sesudah menikah dan sebelum menikah. Ketika seorang laki-laki belum menikah, mungkin rasa tanggung jawabnya sedikit. Dia gampangkan, atau dia remehkan, atau dia kesampingkan, karena dia menganggap bahwa ada yang bertanggung jawab terhadap dirinya, yaitu ayahnya. Tetapi ketika dia telah memasuki sebuah kehidupan rumah tangga dengan menikah, maka di sana akan muncul dengan sendirinya dalam diri seorang laki-laki rasa tanggung jawab. Ya. Dan ini Allah berikan pada setiap orang laki-laki dalam nalurinya, dalam fitrahnya, yaitu bertanggung jawab. Hanya sedikit orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab pada istrinya dan anak-anaknya. Tetapi kebanyakan laki-laki secara umum memiliki rasa tanggung jawab apabila mereka telah menikah, telah memiliki rumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak, anak satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Maka timbullah tanggung jawab tersebut. Dan memang rumah tangga adalah amanah yang Allah pikulkan kepada orang yang berumah tangga, terutama kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki, yang kelebihannya, dan Allah menjadikan mereka juga pemimpin karena mereka yang mempunyai kewajiban untuk memberikan infak kepada rumah tangganya, yang membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya. Ya. Makanya Allah lebihkan mereka. Karena memang dalam hal atau dalam sejumlah hal tidak mungkin sama antara laki-laki dan wanita. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Jelas berbeda. Maka dari itu perbedaan ini harus tetap dihormati. Ya. Ketika Islam memberikan kesamaan dalam arti dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, bahwa orang mukmin laki orang mukmin mukminah wanita apabila dia beriman, dia bertakwa, dia beribadah pada Allah Taala, maka Allah pun akan memberikan derajat yang sama dengan seorang laki-laki mukmin yang taat dan beribadah pada Allah Taala. Ini dalam hal demikian Allah samakan mereka. Ya, bahwa Allah memberikan kepada wanita-wanita mukminat, ya, ganjaran, ampunan apabila mereka taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai kudrat manusia yang ada dalam diri laki-laki dan wanita, maka dua makhluk ini tetap berbeda. Tetap berbeda. Nah, al-Islam, agama yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia mewajibkan kepada suami untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dalam sebuah rumah tangga. Bahkan tidak hanya istri dan anak-anaknya. Kalau dia mempunyai budak, di zaman adanya perbudakan, maka dia bertanggung jawab memberi makan pada budaknya. Ya. Demikian pula, kita hidup di zaman seperti ini, kita mempunyai pembantu yang membantu dalam rumah tangga kita, maka kita pun ikut bertanggung jawab kepada pembantu kita. Ya. Kalau seorang, dia sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, apabila kita menyebutkan tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, yang biasa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, seorang suami ketika dia telah menikah, maka dia harus memikirkan tentang apa yang dia berikan kepada istrinya dan anak-anaknya berupa makanan, minuman, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Ya. Ini yang dikenal dalam atau yang kita pelajari dahulu, sandang, pangan, papan, ya, untuk diberikan kepada mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan memberi pakaian kepada para ibu dan cara yang ma'ruf, dan cara yang baik. Ya. Jadi kewajiban suami. Istri yang telah melahirkan anak, ini anaknya telah merawat, ya, dan susah payah, makanya suami mempunyai kewajiban untuk memberikan kecukupan kepada istrinya, memperhatikan pakaiannya, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan makanannya, ya, diwajibkan oleh Allah memberikan nafkah yang sesuai, ya, dan cara yang baik. Dan para ulama menyebutkan kembali kepada uruf yang ada, kepada kebiasaan yang ada di satu masyarakat, suatu negeri. Ya. Tapi intinya bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dan istri yang telah melahirkan anaknya. Ya. Maka dia wajib memberi makanan, memberi pakaian, dengan cara yang baik. Kemudian dalam Al-Quran pula Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Talaq, ayat yang ketujuh, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Ya. Setiap orang yang mempunyai keluasan rezeki, dia menginfakkan untuk keluarganya sesuai dengan keluasan yang Allah berikan padanya. Ya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Wa man kudru alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, ya, artinya rezekinya sedikit, maka dia pun tetap mempunyai kewajiban memberikan infak kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak bisa seorang istri menuntut suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Ini tidak dibenarkan. Tuntutlah sesuai dengan kemampuan suaminya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang apa yang Allah berikan pada jiwa tersebut. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang kemampuan yang ada pada orang itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Maka di sini tentu para ulama menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka para suami agar mereka memberikan infak, ya, terhadap yang menjadi kewajiban mereka, yaitu sesuai kemampuannya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Kemudian juga yang perlu dipahami dalam masalah ini, bahwa ketika seorang dia menginfakkan harta untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya, kehidupan rumah tangganya, ini adalah bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dia infakkan karena Allah, karena tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan Allah akan menggantikan, Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kamu infakkan, maka dia Allah yang akan menggantikannya. Oleh karena itu, infak, ya, pemberian yang kita berikan sebagai rasa tanggung jawab kita kepada orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, ini adalah merupakan ibadah pada Allah Ta'ala. Maka jangan pelit kepada istri, kepada anak-anak, tetapi juga jangan boros. Berikanlah sesuai kebutuhan, ya. Karena kadang-kadang memang kita memerlukan untuk mendidik istri dan anak hidup dengan cara hemat sederhana. Bukan berarti tidak punya harta, tetapi Islam mengajarkan demikian, ya, agar seorang tetap memiliki pola hidup sederhana, entah dia itu kaya ataupun miskin. Karena pola hidup sederhana adalah bagian dari tuntunan Islam, ya, bagian dari iman. Al-qadadatu minal iman, kata Nabi SAW. Al-fadadatu minal iman. Bahwa pola hidup sederhana itu bagian dari iman, ya. Dan di dalam doa Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya, ketika sebelum salam, salah satu yang diminta dalam doa adalah, ya, wa as'al kri wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau agar aku ini hidup sederhana, ya, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Kesederhanaan artinya sesuai dengan kebutuhan, ya. Kesederhanaan artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Tidak membuang-buang hartanya, tidak menghambur-hambur hartanya, ya. Itu namanya sederhana, ya. Kalau seorang mempunyai mobil karena dia membutuhkannya, maka itu termasuk hidup sederhana. Karena mobil ada kebutuhannya, dia tidak berlebihan, memang dia membutuhkan mobil, ya. Jadi pengertian dari kehidupan, pola hidup sederhana adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak pelit, tidak pula berlebihan. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi apabila seorang, ya, dia menginfakkan hartanya, dia membelanjakan hartanya untuk melaksanakan tanggung jawab dia dalam rumah tangganya, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan menggantikannya, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Kaya. Sedangkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, di antaranya adalah hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk kebutuhan keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya adalah satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, dan hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita. Yang mungkin selama ini ada di antara kita yang menganggap kalau dia sudah membangun masjid, pahalanya lebih besar daripada dia memberi makan pada istrinya. Kalau dia telah memberikan pada anak yatim, berarti dia telah melakukan sesuatu yang lebih besar daripada dia memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Atau yang lainnya. Maka hadis Nabi SAW dalam hadisnya yang baru kita dengar menjelaskan tentang kedudukan. Ya, dari harta yang kita infakkan untuk menghidupi keluarga kita. Ya, bahwa kedudukannya adalah tinggi. Statusnya melebihi harta yang kita berikan pada tempat-tempat yang lainnya. Kata Nabi alaihissalam, dinar yang engkau infakkan untuk jalan Allah. Seorang misalnya, dia memberi sumbangan ke masjid, sementara istrinya membutuhkan duit, anaknya membutuhkan duit, orangnya hidupnya pas-pasan. Ya. Hartanya sebagian diberikan ke masjid, padahal istri dan anak-anaknya membutuhkannya. Ini tidak lebih afdal. Bahwa apa yang diberikan di jalan Allah itu tidak lebih afdal, tidak lebih utama daripada yang dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau memang itu kewajiban dia dan mereka membutuhkan dana itu. Ya. Jadi kata Nabi alaihissalam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, satu dinar yang engkau berikan sedekah kepada seorang miskin, satu dinar yang engkau bebaskan budak, yang engkau sumbangkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang dia bertanggung jawab, kemudian dia bekerja, dia mencari nafkah dengan niat karena Allah untuk menghidupi keluarganya, ini hakikatnya kehidupannya adalah perjuangan. Hakikat kehidupannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dijanjikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kepada para suami, kepada orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga mereka, ikhlaskanlah amal kita, pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berjerih payah, memeras keringat kita untuk memberi makan pada istri dan anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, hendaklah kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Ya. Karena dengan demikian kita sedang beribadah pada Allah. Ya. Ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa di antara amal-amal ibadah yang besar fadilahnya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal ibadah yang adalah memberi nafkah kepada keluarga. Ini di antara amal ibadah yang besar pahalanya, ganjarannya dan fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa jalan Allah itu banyak. Artinya seorang ketika dia infak, banyak. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan madrasah, ada juga untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu, memberi sedekah pada fakir miskin, dan yang lainnya. Jadi, pintu-pintu kebaikan yang bagian dari jalan-jalan Allah itu pada hakikatnya banyak. Ya. Seorang bisa memilihnya. Karena tidak hanya satu. Tetapi kemudian, yang harus kita pahami betul bahwa hadis yang baru kita dengar ini memberikan sugesti kepada kita. Dan memberikan semangat kepada seorang hamba, seorang beriman yang mempunyai tanggung jawab. Agar dia betul-betul di dalam bekerja, dia bekerja karena Allah, dia infakkan untuk keluarganya, fadilahnya besar. Ya, apabila tergambar dalam dirinya, maka ini akan mendorong dia untuk semakin ikhlas di dalam mencari nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga bahwa ketika seorang dia memberikan infak, kalau dia berikan infak itu kepada keluarganya, ya, maka ini dia mendapatkan ganjaran, dan ganjaran yang dua kali lipat, double. Karena di samping dia silaturahmi, dan cara memberikan itu juga dia telah memberikan infak kepada keluarganya, yang akan menambah kecintaan mereka, ya, yang akan menambah kasih sayang di antara mereka. Tetapi semua tetap dalam hal yang kami sebutkan tadi, tidak boleh berlebihan, ya. Semuanya harus pada garisnya. Kadang-kadang kecintaan orang tua kepada anak atau kecintaan seorang suami kepada istri itu menjadikan seorang berlebihan dalam berbuat, berlebihan dalam menginfakkan harta. Maka agama kita tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kepada kita pola hidup yang sesuai. Kita membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk berfoya-foya. Karena harta yang dimiliki oleh seorang kalaupun itu cukup dan berlebihan, itu bukan untuk dia berfoya-foya, tetapi untuk dia jalankan dan letakkan pada tempatnya. Ya, tapi intinya dari apa yang dibicarakan dalam hadis ini, bahwa infak yang diberikan untuk kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang, pahalanya adalah pahala yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kalau diinfakkan kepada tempat-tempat yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan dalam masyarakat, ya. Karena disebutkan di sini tentang orang miskin, artinya orang dilarang bersifat ego, hanya mementingkan dirinya, tidak memperhatikan tetangganya, tidak memperhatikan keluarganya atau familinya, kerabatnya yang miskin. Tapi hendaknya mereka pun diperhatikan, terutama tetangga yang ada hubungan kerabat dengan seseorang. Maka dia harus betul-betul memperhatikan. Dia menginfakkan sebagian dari hartanya, memberikan nafkah, memberikan sedekah. Karena apa? Seorang ketika dia memberikan, ketika dia membantu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya. Kata Nabi SAW hadis yang lain, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Tidak akan berkurang harta karena kita menginfakkan harta tersebut. Tapi justru sebaliknya, dan infak dan sedekah yang kita berikan pada tempat-tempatnya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu akan menambah keberkatan dari harta seseorang. Menambah keberkatan dari harta seseorang itu di dunia, belum lagi di akhirat. janji Allah bagi orang-orang yang infakkan harta mereka karena Allah. Maka Allah memberikan janji yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga, janji Allah terhindar dari azab. Itu adalah bagian dari fadilah menginfakkan harta di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah mungkin apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan ke Jakarta untuk melanjutkan sesi berikutnya. Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan kaji ilmiah penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan pula ke nomor 081-989-6543. Satu pertanyaan kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Seorang penanya yang bertanya, assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya bila istri menolak perintah suami untuk membantu menambah penghasilan keluarga meski tetap di dalam rumah karena istri merasa sudah lelah dengan pekerjaan rumahnya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaannya tentang bagaimana atau apa hukum seorang istri yang menolak membantu suaminya di dalam perintah suaminya untuk menambah atau bekerja menambah penghasilan. Kembali kepada pertama, apabila sudah cukup penghasilan itu, ya, suami telah memenuhi, maka istri berhak untuk mengatakan tidak. Mengapa demikian? Karena dia mempunyai tanggung jawab yang lain. Dia mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anaknya, mengajari mereka misalnya agama, mengajari Al-Quran, mengajari mereka pelajaran di sekolah, ya, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau memang istrinya dia menolak karena pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh, ya, secara syar'i, maka dia berhak untuk menolaknya. Dan memang sebetulnya hakikat dari tanggung jawab rumah tangga itu pada suami, bukan pada istri, ya, bukan pada istrinya harus mencari nafkah, harus mencari rezeki, kecuali kalau suaminya mungkin lumpuh dalam arti tidak bisa bekerja karena satu hal, memang tidak mungkin dia bekerja. Maka tidak mengapa seorang istri dia mencari nafkah, ya, dalam hal tersebut juga itu harus sesuai dengan syar'i. Jadi kembali pada hukum asalnya bahwa wanita tidak mempunyai kewajiban untuk dia bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia tidak mempunyai kewajiban. Tugas wanita dan istri adalah dia mendidik anak-anak suaminya, dia melayani suaminya dengan baik, mendidik anak-anaknya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam rumah tangga. Itu kewajiban yang semestinya. Adapun kalau dia memang tidak mau dengan pekerjaan tersebut, dia merasa dia telah lelah, apalagi fisiknya mungkin lemah, maka dia berhak untuk menolaknya. Dan seorang suami tidak boleh memaksa istrinya harus bekerja, ya. Tidak boleh dia memaksa istrinya harus bekerja. Kalau menyuruh istrinya belajar, menuntut ilmu agar dia tahu agama, memahami dinullah, maka ini kewajiban suami. Tapi ketika dia menyuruh istrinya untuk bekerja dan dia memaksakannya, padahal istrinya lemah, sudah banyak pekerjaannya, maka ini suatu sikap yang tidak tepat dilihat dari segi syar'i, karena kewajiban seorang istri adalah ketika dia telah melayani suaminya, dia telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangganya, dia telah mendidik anak-anaknya, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah, menambah hasil dari suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon, kita persilakan. Nah, halo. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa atau dari mana? Dengan hamba Allah di Papua. Silakan Ibu di Papua. Gini Pak, saya sering belajar sunnah, saya sering menasihati suami saya. Tapi suami saya selalu membangkang dalam sholat. Nah, terputus dari hubungan saluran telepon. Sepintas dari pertanyaan yang telah disampaikan, saya telah belajar sunnah dan mencoba untuk mentaati suami Ustaz. Akan tapi suami sulit untuk diajak mengerjakan sholat. Barangkali mohon disampaikan sebuah nasihat dalam hal ini. Fadhil Ustaz. Baik, pertanyaan dari saudari kita di Papua. Beliau alhamdulillah ya dengan hidayah dari Allah juga dengan fasilitas yang ada yang Allah mudahkan pada kita. Ya, salah satunya adalah kita menyampaikan ilmu ya, dan melalui saluran televisi atau radio, maka ilmu menyebar di mana-mana sehingga kemudian dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, saudari kita ini telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dia berupaya untuk mengikuti tuntunan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu nikmat yang besar yang patut disyukuri, satu nikmat yang besar yang harus kita mempertahankannya agar jangan sampai Allah atau jangan sampai hilang nikmat tersebut. Dan maka ini satu hal yang patut kita syukuri. Kemudian pertanyaannya beliau tentang bagaimana beliau dalam kehidupan yang suaminya, ya beliau telah mengenal sunnah, mengenal kewajiban-kewajiban agama ini. Sementara beliau berdakwah mengajak suaminya untuk sholat 5 waktu, itu pun masih sangat sulit untuk suaminya melakukannya. Yang pertama kami nasihati kepada istri ya, yang mempunyai suami, seperti yang disebutkan tadi, yaitu hendaklah Anda jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban Anda untuk terus memberikan nasihat, terus mengingatkan suami Anda agar dia ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sesuatu yang tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Ya. Wallahi, demi Allah tidak ada kebaikan orang yang tidak sholat. Tidak ada kebaikan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dari itu Anda tetap menasihati beliau, suami Anda. Ya. Jangan Anda memaksakannya. Jangan Anda menggunakan kata-kata yang kasar. Tetapi cobalah dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut. Dan Anda memberi contoh kepada suami Anda. Setiap jam masuk waktu sholat, Anda berwudu, Anda sholat. Kecuali di saat Anda dalam keadaan haid. Ya. Kemudian yang kedua, Anda berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik kepada suami Anda agar dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini. Jadi tanggung jawab seorang istri dalam hal ini ya, dia tetap mempunyai kewajiban untuk menasihati dan memberi contoh dalam rumah tangga itu. Jangan dia gampangan yang diremehkan masalah sholat. Kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan suatu saat suaminya sadar. Dia melihat istrinya ketika dia masuk dalam rumah dari pekerjaannya, ternyata istrinya sedang sholat. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian dan melihat pemandangan-pemandangan itu, Allah memberi hidayah padanya. Masya Allah, istri aku soleha, istri aku ini taat. Ya, kenapa aku kok tidak seperti itu? Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberi hidayah dari apa yang dia lihat, perilaku, akhlak. Maka insya Allah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada suaminya untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan secara umum untuk kita semua. Masih di layanan-layanan telepon bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi di 021-823-6543. Silakan. Halo. Naam. Ya, halo. Kembali ya, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami masih berikan kesempatan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di layanan-layanan telepon kembali kita sapa. Halo. Naam. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa atau dari mana Bapak? Dengan Abu Farhan di Kalibata. Naam, di Kalibata, Abu Farhan. Tafadhal Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Silakan. Mohon penjelasan Ustaz, perbedaan antara ujian, cobaan dan peringatan atau teguran Allah. Atas jawabannya terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, safadhal Ustaz. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, khususnya Bapak yang bertanya tentang perbedaan antara ujian, cobaan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apabila kita cermati kehidupan kita ini, ya. Tiga hal ini ada dalam kehidupan kita. Ya. Ujian dari Allah, cobaan dari Allah, peringatan dari Allah itu ada. Apabila kita menjadi orang-orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati, ya. Bahwa hidup kita ada ujian. Ujian itu ada yang bersifat hal-hal yang menyenangkan, juga ada ujian yang bersifat hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama-sama ujiannya, ya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau meminta kepada salah seorang dari orang-orang dekatnya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Kemudian ada seorang dari orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekedip mata, satu kedipan mata. Maka Nabi Sulaiman kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah merupakan karunia dari Tuhanku untuk Dia menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada nikmatnya. Berarti setiap kebaikan yang Allah berikan pada kita, entah itu harta, kesehatan, tetangga yang baik, kendaraan yang baik dan yang lainnya, ini ujian. Allah menguji kita apa kita bersyukur atau tidak. Apabila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat itu. Jadi terkadang ujian itu adalah hal-hal yang menyenangkan untuk Allah menguji kita bersyukur atau tidak. Yang kedua, ujian ya, ini yang biasa disebut cobaan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Seorang diuji oleh Allah dengan sakit. Itu cobaan yang Allah berikan padanya. Dia bertahan atau tidak? Dia bersabar atau tidak? Ya. Dia bersabar atau tidak? Allah mencoba keimanannya ketika Allah memberikan hal yang tidak menyenangkannya. Sakit, kefakiran, ya, atau yang lainnya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia bersabar atau tidak. Sedangkan peringatan ada yang pada diri kita, ada peringatan pada keluarga kita, dan ada peringatan Allah terhadap orang lain agar kita mengambil pelajaran. Ya. peringatan yang Allah berikan pada seorang hamba ketika dia diuji oleh Allah, ya, karena dia tahu, lebih tahu dirinya, ya, seorang hamba lebih tahu dirinya, mungkin ada kemaksiatan yang dia lakukan atau ada dosa yang dia tidak tinggal belum meninggalkannya, kemudian Allah menguji dia dengan satu ujian yang merupakan peringatan baginya, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia mengambil pelajaran, dia introspeksi diri, ya, dia introspeksi diri. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa dia meninggalkan membaca Al-Quran sampai sekian waktu yang lama karena maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini satu peringatan. Tadinya orang yang taat, tadinya orang ini baik, kemudian ketika dia bermaksiat pada Allah, maka dia dilalaikan dari beribadah pada Allah. Ini kita harus segera untuk mencermati hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian ada peringatan kadang-kadang terjadi pada orang lain. Kita mengambil pelajaran dari peringatan itu. Ya. Contohnya ada seorang misalnya sebuah rumah tangga, suami dan istri, dua-duanya kerja, dua-duanya sibuk, pagi keluar, malam masuk rumah. Subhanallah, karena dua-duanya sibuk dengan dunia, mereka tinggalkan anak mereka di rumah, mungkin hanya dengan pembantu, diberikan fasilitas, kemudian terjerumus anak ini dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Terjerumus dalam narkoba misalnya, atau hal yang lainnya. Nah, ini adalah peringatan kepada kita. Jangan kemudian kita itu na'udzubillah min dzalik, ya, merasa wah ini rasain kamu, suami istri kerja, anaknya jadi. Jangan, ambillah pelajaran dari itu semuanya. Ya. Jadi apa yang terjadi pada seseorang yang itu bisa kita ambil pelajaran, maka ambillah pelajaran. Bukan untuk kita senang kepada musibah menimpa seseorang, tidak. Karena orang muslim, orang mukmin, dia itu ikut. Apabila mukmin yang lain senang, dia ikut senang. Apabila susah, dia ikut susah. Itu sifat orang beriman. Jadi apabila kita melihat sesuatu kejadian dalam kehidupan kita, ya, ya, ambil pelajaran. Jangan kita kemudian merasa ujub dengan diri kita, lalu kita lupa dan lalai, merasa diri kita ini masya Allah. Ya, padahal itu sebetulnya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita melihat. Jadi peringatan bisa jadi dalam diri kita, bisa jadi peringatan kepada keluarga kita. Kadang-kadang orang tua itu sibuk, anaknya tidak digubris. Ternyata ketika ujian misalnya anaknya gagal total, tidak lulus. Peringatan, ya. Peringatan dalam keluarganya. Karena kesibukannya ternyata anaknya berantakan. Itu peringatan agar kita mengambil pelajaran. Ya. Jadi memang secara definisi itu sulit untuk kita bedakan antara jadi ujian, cobaan, peringatan. Tapi ada contoh-contoh dalam kehidupan ini. Ya. Allah menguji seorang bisa dengan kesenangan, bisa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kesenangan agar kita bersyukur atau tidak, Allah menguji untuk bersyukur atau tidak. Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan, itu Allah menguji kita apa kita bersabar atau kita tidak sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Adapun peringatan-peringatan dari Allah itu ada tiga macam. Ada yang menimpa diri kita, kita harus segera introspeksi diri. Yang kedua, ada yang menimpa keluarga kita, bukan diri kita, tapi keluarga kita, entah anak atau istri, itu pun peringatan dari Allah kepada kita. Yang ketiga, ada peringatan terjadi kejadian pada orang lain, tapi untuk kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Karena orang beriman, hidup ini adalah pelajaran baginya. Bukan sekedar kita lalui siang dan malam begitu saja, tidak. Hidup ini penuh makna, hidup ini penuh arti. Dan hidup ini adalah modal bagi orang mukmin dalam kehidupannya. Untuk dia menabung amal-amal kebaikan. Dan untuk dia mempersiapkan dirinya bagi satu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mungkin bagian dari gambaran secara umum tentang ujian, cobaan dan peringatan wallahu taala alam. Atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon sebagai penutup atau ikhtitam kajian dapat disampaikan sebagai istifadah ataupun pesan untuk kita semua. Barakallahu fikum, tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada penghujung dari kajian kita ini saya ingin menyampaikan sebuah perkataan dari salah seorang salaf, salafus saleh, yaitu al-imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Beliau menyebutkan tentang dunia, ya, dan beliau adalah orang yang sangat zuhud kepada dunia. Dalam sebuah wasiat yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Man nafasaka fi dunya fa'alliqha fi unuqih." Barang siapa yang dia berlomba denganmu dalam hal yang berkaitan dengan dunia, maka ambillah dunia itu dan kalungkanlah di lehernya. Wa man nafasaka fil akhirati fanafishu. Tetapi barang siapa yang dia berlomba denganmu dalam hal berkaitan dengan akhirat, maka berlombalah dengannya. Suatu kalimat yang indah, wasiat yang penuh makna dari seorang imam yang telah menjalani kehidupan ini dan memahami makna dari kehidupan ini. Beliau memberikan gambaran tentang manusia di dunia ini. Ada dua macam manusia. Manusia yang pertama yang mengejar dunia, yang berlomba-lomba hanya untuk dunia, hidupnya hanya untuk dunia, siang dan malam 24 jam hanya untuk dunia. Kata beliau, kalau ada orang demikian keadaannya, dia berlomba kepadamu, dia berlomba denganmu dalam masalah dunia, maka gantungkanlah dunia itu kepadanya. Kalungkanlah di lehernya. Ya. Yang diberikan dunia itu padanya. Karena beliau tahu bahwa dunia ini adalah sesuatu yang akan berakhir. Kemudian yang kedua, dari apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa manusia yang kedua adalah orang yang berlomba dalam kebaikan, yang mengejar ridha Allah, yang mengejar cinta Allah, yang mengejar akhirat. Kalau orang yang demikian keadaannya, yang engkau lihat dia berbuat demikian terhadapmu, maka di sinilah engkau berlomba dengannya. Ya. Jadi dalam hal berkaitan dengan akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, silakan engkau berlomba dengannya. Tapi kalau masalah dunia, jangan. Ya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ketika mencari rezeki, Allah menyuruh kita untuk berjalan. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Jadi ketika mencari rezeki yang dia bagian dari dunia, itu Allah menyuruh berjalan. Tidak menyuruh kita berlari, mengejar rezeki itu, tidak. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak mungkin rezeki milik kita akan diambil oleh orang lain. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada istilah salah alamat rezeki. Tetapi ketika mendapatkan Allah keridhaannya, kecintaannya, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Fafirru ilallah. Berlarilah kalian, engkau kepada Allah. Jadi ketika mendapat ridha Allah, mendapat akhirat, dan apa yang Allah janjikan di akhirat, kita disuruh berlari. Ketika dunia mencari rezeki, disuruh berjalan. Jangan sebaliknya. Ketika dunia kita berlari, ketika mengejar dunia kita berlari, ketika menuju Allah, kita berjalan, berleha-leha, bersantai-santai, tidak. Ini pola fikir, ya, atau pedoman yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.